نستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Faqala al-musannif rahimahum ta'ala halaman 64 ya. Wa yazuruna fayukrimahum fayukrimahum ini udah ya. Sekarang wa yuradu alaihi al-ibad. Tafadhal dibaca di sini. Siapa? Nugraha, Nugraha. Bismillah. Sahibul Qawati. Ayo Nugraha. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa yu'radu alayhi al-ibadu yawm al-fasli wal-dini fa yatawalla hisabuhum bi nafsihi la yali dhalika ghayruhu ghayruhu la yali dhalika ghayruhu azza rabbuna wa jalla wa huwa ala ma yasha'u qadirun Al-Qur'an ini dulu kita bahas sebelum kita masuk Al-Qur'an kalamullah. Ini terakhir ya. Sebelum pembahasan Al-Qur'an kalamullah kemarin, karena kemarin kalau enggak salah keburu azan ya. Ya. Wa yuradu alaihi al-ibad. Maka akan ditampakkan kepadanya kepada Allah hamba-hamba yaumal fasl wad-din. Pada hari fasal pemberian keputusan yaumaddin di sini maksudnya adalah hari pembalasan ya hari pembalasan. Nah ya fayatawalla hisab fayatawalla hisabahum binafsih maka Allah dia sendiri yang akan menghisab mereka dengan amal dengan dirinya sendiri. La yali dzalika ghairah. Tidak Allah menyerahkan kepada yang lainnya. Lihat di footnote ya, dalam qaf itu maksudnya kalau qaf ini apa kemarin? Yang ada di maktabah ya. Maktabah Jami'ul Murqura naskahnya itu la yuwalli, tidak menyerahkan kepada yang lainnya. Ya, wa huwa 'ala ma yasha'u qadirun dan Allah Maha berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Selesai sampai sini sebelum masuk kita ke pembahasan Al-Qur'an kalamullah ta'ala. Karena kita lihat di sini mengenai pembahasan Al-Qur'an kalamullah itu beliau Al-Kirmani memberikan porsi yang lumayan panjang, terlebih lagi Al-Muhaqqiq beliau juga memberikan perhatian secara khusus mengenai pembahasan Al-Qur'an kalamullah karena ini termasuk bid'ah besar. Dan Jahmiyah yang mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham pun dia melakukan bid'ah itu diawali oleh dua bid'ah. Bid'ah yang pertama ialah mengingkari sifat mahabbah dari Allah, yang kedua mengingkari ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ja'ad bin Dirham. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Maka dari bid'ah inilah merebak bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ya, merebak bid'ah-bid'ah yang lainnya. Taibar kalafik. Ya, kita lanjut. Baca berikutnya. Lanjut tadi siapa? Nugraha ya. Eh Nugraha. Maqala Al-Qur'anu kalamullahi takallama bihi laisa bimakhluqin. Faman za'ama anna Al-Qur'ana makhluqun fa huwa jahmi kafirun. Masyaallah. Jama annal Qur'ana kalamullahi waqafa wa lam yakun laisa bimakhluqin fa huwa akthar min al-awwal wa akhbathu qawlan. Nah. Taibar kalafik. Ya, kemudian kata beliau, kata Al-Kirmani rahimahullah, wal Qur'an kalamullah takallama bihi laisa bimakhluqin. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah berfirman dengannya dengan Al-Quran tersebut. Dia bukan makhluk. Karena kalau kita katakan Al-Quran bagian kalam Allah, dan kalam adalah sifat Allah. Kalam adalah sifat Allah. Sifat apa? Zatiyah atau sifat fi'liyah? Dua-duanya. Sifat zatiyah dari sisi bahwasanya Allah tidak bisu. Allah punya sifat kalam. Dia berbicara, yaitu sifat yang senantiasa ada pada Allah. Sifat zatiyah, sifat yang terus menempel pada Allah. Yang terus ada pada Allah. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang Allah bersifatnya jika Allah kehendaki. Paham sini? Nah, Allah mendengar, Allah melihat, itu sifat zatiyah. Allah punya sifat tangan, sifat zatiyah. Allah berbicara, berkalam, sifat zatiyah. Nah, dari sisi Allah berbicara terus menerus. Kapan saja Allah kehendaki, ketika Allah berfirman pada Musa, pada Adam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada iblis, pada malaikat, itu namanya sifat fi'liyah. Nah, intinya kalam adalah sifat Allah. Nah, pembahasan sifat ini dikatakan oleh para ulama, ya, al-kalam fi sifat far'un an kalam fi dzat. Ya. Pembahasan tentang sifat Allah itu adalah cabang dari pembahasan tentang zat Allah. Maka sifat Allah bukan makhluk, karena dia adalah cabang dari zat. Makanya dikatakan Al-Quran kalamullah, maka Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Dia bagian dari sifat Allah. Sifat Allahnya apa? Al-Qurannya apa? Kalamullah. Kalamullahnya. Al-Quran kalamullah itu. Nah, Al-Quran kalamullah. Kalamullah berarti sifat. Sifat berarti bukan makhluk. Bisa dipahami sini ya? Baik. Makanya kita mesti paham substansinya itu. Kenapa dikatakan Al-Quran bukan makhluk? Nah, baik. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya, faman za'ama anna al-Qur'ana makhluk fahuwa jahmi kafir. Nah, barang siapa yang menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia jahmi kafir. Ya, dia jahmi kafir. Oleh karena itu Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Dan guru Ja'ad bin Dirham, gurunya Jahm bin Sofan, Ja'ad bin Dirham dibunuh. Dihukum mati disebabkan bid'ah dia ini, yaitu menafikan kesifat dari Al-Quran. Al-Quran adalah sifat. Dia menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan ya, bukan kalamullah. Allah musta'an. Ya. Wa man za'ama anna Al-Quran kalamullah. Nah, berikutnya. Vonis ulama bukan hanya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan cuma itu. Nah, kemudian siapa yang menyatakan Al-Quran adalah kalamullah? Wa waqafa. Kemudian dia tawakuf, berhenti di situ. Walam yakul, dan dia tidak menyatakan laisa bi makhluk, fahuwa akfaru minal awwal. Maka dia lebih kafir dibanding yang pertama yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, wa akhbasu qaulan, dan ucapannya ini lebih buruk. Ya, ucapannya ini lebih buruk. Makanya para ulama semenjak merebaknya fitnah Jahmiyah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, para ulama menegaskan Al-Quran kalamullah plus laisa bimakhluk. Laisa bimakhluk. Tapi ada nafyu isbat namanya. Karena kalau kalangan Jahmiyah menetapkan juga Al-Quran kalamullah, tapi makhluk. Tapi apa? Makhluk. Kalamullah itu makhluk menurut mereka. Tapi barakallahu fik. Nah, ini jangan sampai tertipu. Karena kalau dikatakan Al-Quran kalamullah, terus dia diam, ini akan menipu. Makanya dikatakan akfar. Dia lebih kufur dibanding yang pertama. Dia tuh di footnote. Ya, kenapa demikian? Baca Nugraha. Footnote nomor 11. Wal muradu bi waqfi ayyakula ar-rajulu al-Qur'anu ayyakula ar-rajulu al-Qur'anu kalamullahi wa la yaqulu makhluqun wa la ghayru makhluqin. Wa qad hakama as-salafu rahimahumullahu ala anna ma yaqulu bil waqfi annahu syarrun min al-jahmiyati li annahu syakkun fi dinihi wa syakkun fi kalamillahi ta'ala wa ba'duhum wa syakka fi kalamillahi ta'ala wa ba'duhum yasta'milu hadha al-lafdha taqiyatan min adli ikhfa'i yakumi fakana alamatu alamatu sunni ay mufassila al-qawla fil qur'ani wa yakulu al-qur'anu kalamullahi wailu makhluki. Nah, lihat kata pentahkik al-murad bil-waqaf, yang dimaksud dengan al-waqfi, yang dimaksud dengan waqfi ini nanti kelompoknya ini namanya waqfiyin atau waqifiyah. Ya, waqifi namanya. Waqifi. Nah, yang dimaksud dengan waqaf di sini, dia hanya menyatakan Al-Qur'an, kalau Allah enggak mau menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ayakula ar-rajulu Al-Qur'an kalam Allah. Itu seseorang menyatakan Al-Qur'an kalam Allah wala yakul makhluk. Ya, la yakul makhluk wala ghair makhluk. Ya, dia tidak menyatakan Al-Qur'an kalam Allah. Dia tidak menyatakan Al-Qur'an makhluk atau dia tidak menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Qad hakama salafu rahimahumullah. Para salaf, ya semoga Allah merahmati mereka semua, telah memvonis ala man yaqulu bil waqfi, siapa yang berpendapat dengan pendapat waqaf ini, annahu syarrun minal jahmiyati. Dia lebih buruk daripada kaum Jahmiyah. Ya, kenapa demikian? Li'annahu syakka fi dinih. Karena dia ragu terhadap agamanya. Ya, li'annahu syakkun fi dinih. Wasyakkun fi kalamillahi ta'ala. Dan dia juga ragu. Ya, ragu terhadap kalamullah. Wa ba'duhum yasta'milu hadha lafza takiyatan. Nah, dan sebagian Jahmiyah, ya, mereka menggunakan lafaz ini, yaitu apa lafaz? Al-Qur'an kalamullah. Yaitu takiyah aja. Pura-pura aja. Min ajri ikhfa'i tajahumih, untuk menyembunyikan kejahmian dia. Status dia sebagai Jahmi. Fa kana alamatus sunni, maka tanda sunni ayyufassilal qaula, yaitu dia merinci pendapat ini terkait Al-Qur'an. Wa yaqul, dan dia menyatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ya, barakallahu fiik. Paham sini? Terus dibaca berikutnya, masih di footnote di sini. Ihsan baca. Waqad su'ila. Waqad su'ila al-Imam Ahmad bin Hanbalin halakum rukhsatun an yaqula ar-rajulu al-Qur'anu kalamullahi ta'ala summa yasqut. Faqala walima yasqut walaula ma waqa'a fihi. Yasqut apa? Sukun, majzum dia. Walima yasqut. Hah? Ternyata dia sukunnya itu karena dia ragu dia. Syak. Ulang. Wakof. Wakof tadi kan karena ragu. Tapi bukan, dia bukan yang dikatakan itu ya, syakun fi di ini. Ya. Syakun fi irabihi. Ayo ulang. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala summa yasqutu faqala wa lima yasqutu. Ah, kenapa tadi disukunin? Hah? Kenapa saat? Kenapa diwakafin? Hah? Taskun taslam gitu? Lah, taskun tus'al. Ditanya antum, antum sukunin antum ditanya. Nah. Terus yasa'uhu as-sukutu walakin haisu takallamu fima takallamu fi ayy shay'in la yatakallamuna akhrajahu Abu Dawud fi masailihi. Taib. Qad su'ila al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, hal lahum rukhsatun ayyakula rajul al-Qur'an kalamullah summa yasqut. Apakah ada rukhsah, keringanan bagi seseorang yang menyatakan Al-Qur'an kamu kalamullah kemudian dia sekut. Sekut itu bahasa Arab ya. Kemudian dia diam. Kata Imam Ahmad, "Lima yang sekut. Kenapa emangnya dia diam?" Ya. Walau lama waqa'a fihi an-nasu kana yasau sukut walakin haitsu takallamu fi ma takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun. Ya. Ya, seandainya memang apa yang menimpa manusia, gitu ya. Yang menimpa manusia itu imtihan, ya, ancaman. Al-Quran, kalamullah. Ada kelapangan dia buat dia sukut kalau memang keadaan dia seperti keadaan yang menimpa para ulama. Ya. Diuji kalau menyatakan Al-Quran kalamullah, jeblosin penjara, dibunuh. Lakin haitsu takallamu fihi ma takallamu. Namun itu mereka berbicara seperti apa yang mereka bicarakan. Ya, li ayyi syai'in, pertanyaan beliau yang diajukan kepada Imam Ahmad. Lanjut lagi, qala al-juri fi syari'ah. Qala al-juri fi syari'ati muqiban ala kalam. Ha? Muqiban. Muqiban ala kalamil Imam Ahmad. Makna qawli Ahmad bin Hanbalin fi hadzal makna yaqulu lam yahtalif ahlul imanu anna ahlul imani. Kalamullahi ta'ala. Falamma ja'a Jahm ibn Sufwana fa'ahdatha al-kufra. Ini kenapa nih bocah ini? Fa'ahdatha al-kufra biqaulihi al-Qur'anu makhlukun. Lam yasa' al-ulama'u illa ar-radda 'alaihi bi anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin bila syakkin wala tawaqqufin fihi fama lam yakul ghairu makhluqin sumiya waqifiyan syakkan fi dinihi. Nah, kemudian al-Imam al-Ajuri di kitab Asy-Syari'ah beliau menjelaskan pernyataan Imam Ahmad di atas, makna ucapan Imam Ahmad bin Hanbal di atas fi hadzal makna, maknanya adalah yaqul, ya, lam yakhtalif ahlul iman, ya, kaum mukminin tidak berselisih bahwa Al-Qur'an kalamullah. Dahulu di era salaf enggak ada yang berselisih, enggak ada, jadi semuanya benar. Ya, kalau dahulu sebelum munculnya fitnah Jahmiyah, ya kaum mukminin tanya Al-Qur'an apa? Al-Quran kalamullah. Sudah selesai. Ya, selesai. Taib, ya. Enggak dihukumi lebih kafir daripada yang mengatakan Al-Quran ya, makhluk. Karena enggak ada yang mengatakan Al-Quran makhluk saat itu. Ya, barakallahu fiik. Nah, paham ya? Ya, kemudian, falamma ja'a Jahm. Nah, maka ketika Jahm bin Sofwan itu muncul, datang dia, fa'ah dasar kufra, maka dia pun membuat kekufuran itu. Dengan menyatakan Al-Quran makhluk, ya, maka ya, para ulama tidak memiliki kelapangan, para ulama ini apa namanya tidak bisa lapang demikian, ya, tidak memiliki pilihan melainkan membantahnya, membantah si Jahm bin Sofwan ini dan pendapatnya, ya, karena Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Enggak diragukan lagi, tanpa tawakuf di sini. Ya, siapa yang tidak menyatakan penyertaan dengan kalamullah, yaitu dia tidak menyertakan ghairu makhluk, bukan makhluk, maka dia dinamakan waqifiyan. Ya, waqifiyan, yaitu syakkan fi dini. Orang yang ragu terhadap agamanya. Dah, paham sini? Terus, berikutnya. Fikri, baca Fikri. Waman za'ama anna alfadhuna bil-Qur'ani wa tilawatana lahu makhlukatun. Wal-Qur'anu kalamullahi fahuwa jahmiyun khabisun muttalimun. Masya Allah. Barang siapa yang mengklaim bahwa lafadz kita, lafadz kita ketika kita sedang baca Al-Quran, Qul a'udhu bi rabbin nas, ini lafadz malfud. Lafadz-lafadz kita ketika kita membaca Al-Quran, tilawah kita, kita sedang tilawah Al-Quran, dia sangka makhluk, ya, itu adalah makhluk. Ya, sedangkan Quran kalamullah, tapi lafaz kita itu makhluk, kata dia. Fahuwa jahmi, maka dia jahmi. Ya, khabisun mubtadi'un, dia khabis, ahli bid'ah, mubtadi'. Ya. Ini ketika kuatnya ahlu sunnah setelah berakhir era kekuasaan Jahmiyah, ya, yang menjadi para penasehat raja-raja saat itu, ya, maka Jahmiyah terpuruk, ahlu sunnah kembali dominan, mereka enggak lekang ya akidah mereka, tetap sama. Nah, namun mereka menampakkannya bukan dengan menyatakan seperti dahulu Al-Quran makhluk, tidak, tapi menyatakan Al-Quran kalamullah. Namun lafad yang saya lantunkan Quran dengan lafad saya ini, ya, tilawah saya ini al-matlu, al-makru, al-malfud, itu makhluk kata mereka. Hah? Berarti antum melafadkan Al-Quran, berarti itu makhluk. Al-Quran kalamullah itu makhluk. Ada enggak maknanya ucapan dia yang pertama Al-Quran kalamullah, kemudian dia menyatakan yang antum baca itu makhluk. Ada enggak maknanya? Lah enggak ada maknanya, sama aja. Dia menetapkan yang kedua. Paham sini? Ah, barakallahu fikum. Maka dia jahmi. Ya, ini lebih jahat lagi. Datang keterangan dari Imam Ahmad, syarrun lafzi itu syarrun binal jahmi. Ya, kaum lafziyah itu yang menyatakan lafaz Quran adalah makhluk, Quran makhluk, Quran kalamullah tapi lafaznya makhluk, itu lebih buruk pada Jahmi karena menipu umat. Ya, menipu umat. Ya, maka dia Jahmi khabis, orang yang buruk, mubtadi. Ya. Mubtadi ahli bid'ah. Itu di footnote itu, Fikri, baca Fikri. Al-fadhlu ibadi bil Qur'ani yuradu bihi ma'nayani. Al-awwalu yuradu bihi al-kalamul mafudu bihi al-matlu al-makru fahadha kalamullahi ghayru makhluqin. Fahadha kalamullahi ghayru. Fahadha kalamullahi ghayru makhluqin. Asani annal lafdu qad yuradu bihi fi'lul mutakallimi wa halqatuhu wa sawtuhu wa hadha makhluqun. Waqad yuradu bidzalika majmu'ul amrayni fala yajuzu itlaqul khalqi 'alal jami'i wala nahyul khalqi 'anil jami'i undur majmu'ul fatawa. Baik. Lafaz seorang hamba terkait Al-Qur'an ketika dia melafadzkan baca Al-Qur'an, ini lafadznya ini yang dimaksud dengan lafadz ketika membacakan Al-Qur'an itu ada dua makna. Yang pertama dimaksudkan dengan kalam mahfud. Nah, yang dimaksud dengan lafaz itu kalam yang dilafazkan ketika seorang membaca ayat. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluha tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami'a, dia melafazkan. Ya. Qad sami'a, dia melafadzkan. Ini yang dilafadzkan ini bunyi ayatnya tadi. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurkuma. Nah, ini dia melafadzkan ini bunyinya nih. Nah, antum rekam deh tuh suara antum. Ya, alif lam mim. Direkam deh tuh. Ini yang namanya makro yang dibaca. Matlu yang ditilawahkan. Malfud yang dilafadzkan. Ini udah dapat kita pelajaran ini di Al-Aqidah, di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Masih ingat enggak? Pernyataan dari Al-Imam As-Sabuni. Ya, yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin, yang ditulis di lauh anak-anak ketika menghafal, itulah kalamullah bukan makhluk. Masih ingat? Itu dijelaskan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala di kajian kita Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Nah, fahadha kalamullah ghairu makhluk. Yang seperti ini yang dilafadzkan itu kalamullah bukan makhluk. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrik minta suaka perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, berilah dia perlindungan. Hatta yasma'a, hingga dia dapat mendengar kalamullah. Kalamullah. Dia dengar dari mana kalamullah si musyrik yang minta suaka tadi? Dari langit? Dari mana? Kalam nafsi, telepati gitu. Dari mana? Dari tilawahnya kaum muslimin. Ya. Dari tilawahnya kaum muslimin. Taib. Ini yang pertama. Nah, yang dimaksud yang kedua, makna yang kedua yang dimaksud dengan alfat hamba terkait Quran, annallafdha qad yuradu bihi fi'lul mutakallim. Nah, terkadang lafaz itu yang dimaksud adalah perbuatan si mutakallim. Ini qori. Perbuatan dia, si qori menggerak-gerakkan tuh mulut dia. Ya, menggerak-gerakkan sesuai dengan sifat huruf yang dia kehendaki, ya, yang dia baca, dia gerak-gerakkan. Ya, dia gerak-gerakkan, wa harakatuhu wa sautuhu, gerakan-gerakannya dan suaranya, baru ini namanya makhluk. Ya, ada makhluk. Paham enggak tuh? Mushaf kertasnya itu sebelum antum nulis kertas apa ayat-ayat Allah, kertasnya antum itu makhluk. Ya. Ini mulut antum makhluk enggak? Makhluk mulutnya. Suaranya antum punya suara. Suara babi bu babe. Nah, itu suaranya itu makhluk kan? Makhluk. Nah, itu terkadang yang dimaksudkan itu. Namun kalau yang dibaca, dibaca tadi, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Ini kan yang dilafadzkan makhluk bukan? Kalamullah. Kalamullah. Taib. Wa qad yuradu bidzalika majmu'ul amrayn. Nah, terkadang yang dimaksudkan adalah gabungan dua hal tadi. Nah, kalau digabungkan dua hal tadi gimana? Fala yajuzu itlaqul khalqi 'alal jami', maka enggak boleh dimutlakan. Itu semuanya makhluk. Ya, enggak boleh. Wala nafyul khalqi 'alal jami'. Ya. Tidak boleh dinafikan makhluk bagi semuanya. Ya, unzur majmu'ul fatawa. Lanjut lagi fikri qala al-Imam Ahmad Al-Bukhari. Mazil tu. Mazil tu. Asma'u min ashabina wa yaqulu inna af'ala al-ibadi makhluqatun. Qala Abu Abdullah, harakatuhum wa aswatuhum wa kitabuhum wa kitabatuhum makhluqatun. Fa amma al-Qur'anu al-matlu al-mubinu al-musbitu fi fil masahifi. Al-musbit al-musbat. Al-musbat itu maknanya maktub ya. Ini kalau disesuaikan yang musbat di ilmus masahib maknanya maktub. Terus il masahib al masturi al maktubi al mau'a. Mau'a fil qulubi fa huwa kalamullah laisa bi khalqin. Terus wala kana makana hadza al lafdu fihi nau us tibahin wal tibasi wa dari'atun li ahli bid'ah ila al-qawli bil khalq bi khalq al-Qur'an. Hadzara al-Imam Ahmad min kilal itlaqain. Nah. Ya, Imam Al-Bukhari berkata di kitab beliau Khalqu Af'al al-Ibad. Nah, ini insyaallah kita akan bacakan buku ini dalam daurah. Ya. Sami'tu Abdullah ibn Sa'id yaqul, kata Imam Bukhari, saya mendengar Abdullah bin Said menyatakan, sami'tu Yahya bin Said, saya mendengar Yahya bin Said berujar, yaqul. Nah, ini Yahya bin Said yang menyatakan, maziltu. Ya. Ini temannya Zala, temannya Kana ini. Ingat Fikri? Maziltu asma'u. Ya. Saya masih terus mendengar min ashabina, dari kalangan ashab kami, ulama-ulama kami, yaqulun, yang mereka menyatakan, inna af'alal ibad makhlukun, makhlukatun, perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk. Ya, iya gak? wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, apa yang kalian kerjakan makhluk. Maka berkata Abu Abdullah Al-Bukhari, harakatuhum wa aswatuhum wa iktisabuhum wa kitabatuhum makhluqatun. Iya benar, gerakan-gerakan mereka, suara mereka, apa yang mereka upayakan, tulisan-tulisan mereka itu makhluk. Fa'amal Quran al-matlu al-mubin al-musbat fil masahib al-mastur fil al-maktub fil al-maw'ah fil qulub fahuwa kalamullah laisa bimakhluk. Iya benar, suara makhluk, gerakan kita makhluk, aktivitas kita membaca makhluk. Namun Al-Quran yang dibaca dengan jelas, yang ditetapkan, yang tertulis di mushaf-mushaf, yang tergaris, yang kasih garis-garis, yang ditulis, yang maw'a, yang diresap di kalbu, ya, ketika seorang membacanya, mendengarnya, maka dia adalah kalamullah, laisa bimakhluk. Ya, wala makana hadha lafdhu fihi naw istibah, maka ketika jenis ini adalah terdapat jenis kesamaran, kerancuan, ya, dan ini akan menghantarkan kepada ahli bid'ah untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Ahmad mentahdir dari kedua pemutlakan seperti ini. Ya, dari kedua pemutlakan seperti ini, mentahdir Imam Ahmad. Tidak boleh. Ya, tayyib barakallahu fikum. Nah, terus lanjut gantian baca. Panji. Qala Muhammad bin Jarir fi sharih as-sunnah wa amma al-qawlu fi al-fadhi al-ibadi bil Qur'an fala athara fihi a'lamuhu an sahabi madha wa la tali madha illa amma fi qawlihi al-wana'u wash-shifa'u wash-shafa'u wa fi ibadihi al-rushda wal-huda ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول الأنبياء جهمية بقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لبي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدئ ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نهتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع والمقنع وهو الإمام المتبع. نعم. Kata Imam Muhammad bin Jarir dalam kitab beliau Sharihus Sunnah, adapun ya pendapat yang menyatakan alfadul ibad atau ucapan yang menyatakan alfad ya perbuatan hamba, lafaz-lafaz hamba terkait Quran, ini fala asara fihi na'lamuhu an sahabi. Ini enggak ada asar, enggak ada riwayat. Ya. Enggak ada riwayat terkait hal ini yang kita ketahui dari para sahabat yang madho yang terdahulu maupun dari para tabi'in. Kecuali apa? Illa aman fi qawlihi al-ghana. Ya. Kecuali dari orang-orang yang ucapannya al-ghana wa syifa. Apa ini maksudnya? Fittibaihi ar-rusyd wal huda. Digarisin dulu ini. Saya belum pahamin maknanya apa. Siapa yang tahu maknanya apa ini? Yang tahu? Hah? man yakumu qawluhu ladaina maqama qawlil a'immati al-ula Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal fa inna Aba Ismail at-Tirmidhi haddatsani pernyataan Imam Ahmad ya al-lafdiyah jahmiyatun. Lafdiyah itu orang yang menyatakan lafadzku ketika membacakan Quran adalah makhluk. Itu dia adalah jahmi. Ya, itulah kaum jahmiyah. Pada faman qala huwa ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Nah, siapa yang menyatakan Al-Quran, lafadzku ketika lafadz saya membaca Quran itu, ya, bukan makhluk, maka dia mubtadi. Pilihannya itu. Jadi ini enggak, perhatikan ya, enggak boleh kita terangin lafadz saya ketika saya mengatakan Al-Quran membaca itu bukan makhluk, maka mubtadi. Tapi kalau mengatakan ini lafaz saya ketika membacakan Quran ini makhluk, dia jahmi. Paham ke sini? Jadi gimana? Ya, jangan dibuka fitnah ini. Ya, jangan dibuka. Maka jelas yang kita lafadzkan itu kalamullah, bukan makhluk. Paham sini? Jangan dibuka. Nah, orang-orang jahmi membuka. Nah, bedanya gimana diksi kaum mubtadi dengan ahlussunnah? Kalau jahmi kan jelas lafadz yang saya baca Al-Quran, yang Al-Quran yang saya baca itu makhluk, ini jahmi. Yang kedua yang mubtadi apa? Yang saya bacakan itu bukan makhluk, mubtadi. Bedanya sama ahlussunnah apa sih mubtadi sama ahlussunnah terkait lafadz? Yang saya lafadzkan di Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tambahin tuh kalamullah ghairu makhluk. Paham sini enggak? Nah. Ya. Wala qawla fi dhalika indana yajuz an naqula annaqulahu ghairu qawlu. Ya, dan tidak ada pendapat lain terkait hal ini di sisi kita, di sisi Ahlussunnah. Ya, yang membolehkan ya hal ini selain pendapat Imam Ahmad tadi. Ya, karena enggak ada imam yang kita bisa teladani di sini ya, selain Imam Ahmad, ya, yang berbicara tentang lafziyah sini. Ya, dan pada Imam Ahmad bin Hanbal pada sosok beliau itu sudah cukup pada pendapat beliau tadi, dan ini sudah mukni memuaskan kita. Ya, beliau dan beliau adalah imam yang diikuti. Lanjut lagi, Panji. Qala Imam Abu Usman. الذي أكاه عن أحمد أن اللفظية جهمية فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرهوا بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماه أحمد جهمية وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شاذة من الجهمية. Nah, kemudian Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, beliau mu'allikon memberikan komentar ala maqalaul Imam Ahmad atas apa yang dikatakan Imam Ahmad. Walladhi hakahu an Ahmad, dan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, anna lafziyah jamiyatun, bahwasanya kaum lafziyah yang menyatakan Al-Quran yang saya baca itulah makhluk, ya, maka fasahihu anhu, maka ini benar-benar sahih dari Imam Ahmad. Wa inna maqala dalika, dan beliau menyatakan demikian kenapa, li anna Jahman wa ashabahu, karena Jahm bin Safwan maupun pengikutnya, sarrahu bi khalqil Quran, mereka terang-terangan menyatakan Al-Quran makhluk, wa khafu ahlas sunnah. Ya. Sedangkan yang kayak gini nih, ya, mereka takut pada Ahlussunnah fi dzalika zaman, di zaman tersebut, min at-tasrih. Ya, Jahmiyah yang versi lain ini, mereka takut terang-terangan menyatakan Al-Qur'an bi khalqil Qur'an, Al-Qur'an adalah makhluk, fadzakaru hadzal lafdh. Maka mereka pun menyebutkan lafaz ini. Yang saya baca makhluk, Al-Qur'an kamu kalamullah, tapi yang saya baca adalah makhluk. Wa aradu bihi annal Qur'an bilafdina makhlukun. Yang mereka maksudkan Al-Qur'an dengan yang kita lafadkan itulah makhluk. Oleh karena itu Imam Ahmad menamakan mereka sebagai Jahmiyah. Dan diriwayatkan dari beliau, beliau menyatakan Al-Lafdiyah ini lebih buruk daripada kaum Jahmiyah. Ya, Allah alam bisawab.